Duhai bunda, duhai ayahanda, dengarlah rayuan ananda yang jauh di mata. Tanpa ku sadari, air mataku mengalir. Terdengar ayat seruan takbir. Betapa daku gembira jika di samping keluarga di pagi mulia. Walau jauh di mata, namun kau tak dapat ku lupa. Doaku sepanjang masa agar kau bahagia. Ku pohon restu darimu, oh ayah dan ibu, agar tercapai cita. Tanganmu.